Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa sallama tasliman katsira ba'd. Fa insyaallah akan kita mulai pembacaan dari kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik sebagai lanjutan dari kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Kitab ini sangat bagus, merupakan khulasah dari Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah yang isinya itu 5000 bait. Tapi diringkas oleh Ibn Aqil menjadi 1000 saja. Ya, nama lain dari Alfiyah khulasah. Sehingga sangat penting sekali untuk kitab ini, khususnya matan Alfiyah Ibn Malik, untuk kita hafal dan kita fahami maknanya. Insyaallah kalau kita bisa menghafal dan memahaminya, kita memiliki kekuatan dalam hal nahu. Ya, kita dapati para ulama seringkali ketika mereka membahas pembahasan apa saja, apakah akidah, fiqih, menukilkan ucapan Ibn Malik. Ya, perhatian para ulama sangat besar terhadap kitab ini, sehingga kita mari bersama-sama untuk belajar bersama lah membaca kitab ini. Ya, silakan barangkali dari antum juga ada yang memberikan masukan, ya kita terima, kita sama-sama berupaya untuk memahami kitab ini dan insyaallah menghafalnya juga. Ya, langsung saja kita masuk ke Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى باللفظ الموجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقه الفيه ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافره liwalahu fi darajatil akhirah. Nah, sedikit kita ambil. Insyaallah mudah dihafalnya, dengan nazam-nazam itu akan lebih memudahkan untuk kita menghafal dan mengingat-ingatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini al-muallif rahimahullah membuka pembahasannya dengan basmalah, iqtida'an bi kitabillahi ta'ala. Haitsu ubtidi'a bi al-basmalah, juga iqtida'an bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, haitsu ibtidi'a kitabatihi wa risalatihi bi al-basmalah. Wa kadza jarat sunnah as-salaf fi risalatihi wa kutubihi. I'rabnya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-ba di sini asliyah, laisa bi zaidah. Kemudian ba, ada khilaf di antara an-nuhat. Ya, rajih ba di sini lil isti'anah. Babitnya ba lil isti'anah adalah dia masuk kepada al-musta'an bih fi ijadi al-af'al. Babitnya ba itu masuk ke apa tuh, bermakna al-isti'anah ketika dia masuk kepada al-musta'an bih, zat yang dimintai pertolongan, yang diminta zat yang dijadikan ataupun dimintai pertolongan. Fi ijadi al-fi'il, dalam hal mewujudkan perbuatan. Nah, di sini pas sekali untuk dibawa kepada mana ini lil-isti'anah. Ada Zamakhsyari yang berfaham i'tizal, dia menganggap bahwa di sini lil-musahabah, karena dia menganggap bahwa perbuatan atau seorang hamba itu berbuat atau istiqlal bi fi'lih, bersendiri ya dengan perbuatannya, ya tidak dengan pertolongan dari Allah. Jadi balil isti'anah babnya tadi, idza dakhala 'alal musta'an bih fi ijadi al-af'al, ketika masuknya kepada yang dijadikan pertolongan, yang dimintai pertolongannya dalam mewujudkan perbuatan. Terkadang dinamai dengan ataupun dikatakan definisi balil isti'anah idza dakhala 'alal alah, ya, ketika masuk kepada alah, tapi ketika diperuntukkan untuk Allah ini tidak pas. Bisa dikatakan balil isti'anah dengan tadi babit idza dakhala 'alal alah, ketika masuknya pada selain Allah. Jadi katabdu bi al-qalam, zabahtu bi sikin. Ini kan maksudnya Allah ya. Tapi kalau kepada Allah enggak bisa. Iya. Keliru. Yang tepat tadi kalau kepada Allah Idza dakhala 'ala al-musta'an bihi fi ijadi al-af'al. Ya. Adapun pada selain Allah, ya al-amru fi wasi'in, bisa dikatakan di situ lil alah. Takhaltu bi atau katabtu bil al-qalam. Kita menulis dengan bantuan apa? Pena. Zabatu bi sikin, kita menyembelih dengan bantuan apa? Sikin. Ya, jelas ba harfu jar. Ya. Kemudian ismi ismul majrur ya bil ba huwa mudhaf lafdhi Allah mudhaf ilaih ar-rahman na'at ya bagi lafdhi Allah na'atul majrur majrur mithluh wa kadzalik ar-rahim na'at athani ibnu hisham i'rab ar-rahman dalam al-mughni sebagai badal kemudian ar-rahim sebagai na'at dari ar-rahman tadi yang masyhur demikian tadi ar-rahman na'at munah ar-rahim na'atun tsanin boleh diqata' ya seperti yang sudah kita lewatin bahasanya ya diqata' kepada rafa' dan nasab dengan dikatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menakdirkan mubtada mahdhuf bismillahi huwa ar-rahman ya ar-rahim atau kepada nasab dengan membuang apa amilnya ya yaitu apa bismillah amdahu ar-rahmana ar-rahim atau dengan kita bedakan i'rabnya yang pertama dan kedua. Yang pertama di itba bismillahirrahmani, yang keduanya di qata arrahimu atau arrahima. Ya. Demikian yang sudah kita pernah pelajari ya. Hanya saja kalau kita baca Al-Qur'an ya kita hanya boleh membaca satu sisi saja. Ya majrur bismillahirrahmanirrahim lianna al-qira'ah sunnah muttaba'ah. Kemudian muta'allaqnya bismillah itu mahdhuf ini muttafaq alaih. Sepakati bahwasanya muta'allaq yang bismillah itu apa? Mahdhuf. Iya. Yang menjadi khilaf adalah muta'allaqnya itu adalah isim atau fi'il gitu. Ya rajih fi'il. Iya, itu yang rajih. Ya, mu'akhar. Ya, yuqaddar bima yunasibu al-hal. Jadi yang rajih muta'allaq yang bismillah fi'il yang diakhirkan ya, ditakdirkan sesuai dengan yang mencocoki keadaannya. Kalau kita mau nulis bismillahirrahmanirrahim aktub berarti. Mau minum bismillahirrahmanirrahim asyrab. Ya, seperti itu. Itu yang lebih tepat. Dan di sini ada takdim wa ta'khir. Di sini ditakdim. Ya, mahaqhu ta'khir yaitu jar majrur haknya diakhirkan. Tapi ini ditakdim. Bismillah. Ada faedahnya. Yang pertama al-badah bismillahi subhanahu wa ta'ala. Memulai, mengawali sesuatu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebut bismillah, semua nama kena itu. Ini at-tabarruk. Ya, at-tabarruk bismillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada ahli nahu yang dia menghususkan pembahasan tentang i'rabnya basmalah. Ya, as-sobban. Nah kita masuk, kita fahami dulu terjemahannya, kemudian kita juga yang kedua berupaya memahami i'rabnya, yang ketiga baru kita masuk ke syarahnya. Qala Muhammadun huwa ibn Malik, berkata Muhammad yaitu ibn Malik, Ahmadu Rabbillaha khaira maliki, aku puji, aku menyanjung Rabbku Allah, khaira maliki, sebaik-baik raja. Musallian ala nabi al-mustafa, seraya bersolawat kepada nabi yang terpilih, wa alihi al-mustakmilin al-sharafa, dan al pengikutnya, itu yang lebih tepat, agar masuk di dalamnya para sahabat, bukan hanya mencakupi keluarganya yang beriman, juga para sahabatnya, dan juga umat yang mereka mustajab ataupun al-ummah, apa? Al umat-umat yang mereka menyambut ya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk di dalamnya seperti dalam tahiyat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad masuk di dalamnya seluruh ya umat nabi yang mengikuti dakwah Rasul al-mustakmilin asy-syarafa yang mereka menyempurnakan asy-syarafa kedudukan yang tinggi kemuliaan wa sa'inullah fi alfiyah dan aku memohon pertolongan kepada Allah fi alfiyah di sini dengan fi khilaf di antara ahli nahu sebagian mengatakan fi di sini dibawa kepada makna ala karena ista'ana itu muta'addi ala seperti wa'anahu alaihi qaumun akharun, sehingga sebagian mengatakan fi di sini bermakna ala. Wasa'inu Allah fi alfiyah maksudnya ala alfiyah. Yang lain mengatakan tadmin pada fi'il. As-sa'in mengandung makna astakhir. Astakhir ya fi alfiyah. Aku meminta pertolongan ataupun bantuan dari Allah fi alfiyah pada alfiyah ini. Yang mana maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Pembahasan-pembahasan ilmu nahwu dengan alfiyah ini mahwiyah. Ya, tercakupi. Yang dimaksud di sini jul maqasid, bagian sebagian besar pembahasan ilmu nahwu, bukan seluruhnya karena kitab ini ada beberapa pembahasan yang terlewatkan padanya. Ini maksud maqasid julu maqasidin nahwi. Bagian besar ilmu nahwu, karena nahwu itu tercakupi di dalamnya. Tuqaribul aqsa bil lafdhil mujazi. Ini masih sifat. Jadi alfiyah sifat yang pertama, yang nanti akan kita baca i'rabnya. Jumlah itu maqasidun nahwi biha mahwiyah. Sifat keduanya tuqaribul aqsa bil lafdhil mujazi. Alfiyah ini mendekatkan sesuatu yang jauh, sulit, bil lafdhil mujaz, dengan lafaz yang ringkas. Ini umumnya demikian. Wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Ya, memberikan al-badla pemberian biwa'din munjazi, dengan janji yang ditepati. Wa'd itu adalah janji yang baik atau maw'id. Dalam sebuah syair dikatakan wa inni wa in au'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Wa inni wa in au'adtu aw wa'adtu wa inni wa in awa'adtu awa'adtu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Saya kalau saya sudah awa'adtu memberikan ancaman, awa'adtu atau memberikan janji, la mukhlifu i'adi, saya seringnya menyelisih ancaman saya. Ini kemuliaan, kedermawanan dari seseorang. Wa munjizu maw'idi, dan senantiasa saya menepati janjiku. Ya, wa'ad dengan maw'id sama, janji untuk yang baik. Ya, sebagian membawa dalam contoh wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam ila akhirih, dengan lima ancaman bagi siapa yang membunuh seorang muslim. Katanya itu bagi orang kafir itu adalah janji pasti dia. Adapun bagi orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain, ancaman. Ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم ايه وعد له عذابا عظيما. Ini bagi orang kafir janji mesti ditepati. Adapun bagi orang mukmin katanya ancaman. Sebagian demikian mengatakan. Kalau enggak salah di syarahnya Al-Asmuni atau siapa ya. وتقتضي رضا بغير سخطي. Masih sifat berikutnya dari alfiyah. Ya, menuntut keribuan tanpa ada sukhat, kemurkaan. Sukhat dari sakhita. Ada dua masdar, ada sakhat, ada sukhat. Fa'iqatan alfiyah ibn Mu'ti. Dalam keadaan dia, alfiyah ini mengungguli alfiyah yang ditulis oleh ibn Mu'ti. Wahuwa dan dia ibn Mu'ti bisabqin, dengan sebab beliau mendahului penulisan dalam bait-bait si An-Nahwi. Ha'izun tafdila, berhak untuk mendapatkan tafdila, keutamaan. As-sabaqiyah yang diperoleh oleh Ibn Mu'ti. Mustawjiban sana'il jamila, yang ini menuntut pujian dariku dengan pujian yang indah. Ini adab yang sangat baik dari beliau. Sebelumnya beliau unggulkan kitab ini karena memang dari sisi muatannya lebih bagus, meskipun dari sisi keindahan basyirnya sebagian mengatakan lebih indah punya Ibn Mu'ti. Wallahu yaqdi bihi batin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ini doa sepertinya, yaqdi bihi batin wafirah, memutuskan pemberian yang banyak. Ya, li walahu fi darajatil akhirah. Ya. Untuk saya dan dia di derajat-derajat akhirat. Ya, karena nanti di akhirat ada derajat-derajat, wa likullin darajatun mimma amilu. Sebagian mengkritisi Bashir ini karena beliau membatasi doa hanya pada dirinya dan Ibnu Mu'ti, sedangkan yang lebih afdol doa itu ditakmim, ya, setelah didahului atau dibuka untuk dirinya kemudian untuk orang lain ditakmim, itu yang paling afdol. Ya, Jadi antara yang menunjukkan doa itu yang ahsan untuk diri sendiri, ya Rasulullah bila berdoa untuk dirinya dulu. Itu juga para nabi dalam Al-Quran kan seperti itu. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali akhi. Kemudian ta'mim ini katanya lebih mengundang pengabulan ya doa tersebut. Makanya ketika ada seorang Arab Badui yang dia kencing di masjid, ditandih oleh para sahabat, kemudian dilarang oleh Rasulullah, maka dia mendoakan. Ya, dan khususkan doanya untuk dia dan Rasul. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Mari tandih oleh Rasulullah SAW. Ya, hajarta al-wasi' atau ihtadarta al-wasi'. Kau menyempitkan sesuatu yang luas. Sehingga sebagian memperbaiki baik syairnya. Wallahu yaqdi biridhan wa rahmah. Kalau misalnya, biridhan wa rahmah li walahu wa li jami'il ummah. Wallahu yaqdi biridhan wa rahmah li walahu fi li walahu wa li jami'il ummah. Kalau misalnya seperti itu. Allah yaqdi biridha wa rahmah li walahu wa li jami'il ummah. Ada sebagian yang berbagi seperti itu. Baik, sekarang kita lihat sisi i'rabnya agar kita nanti menghafal dalam kondisi tahu maknanya, tahu i'rabnya juga ya. Ya mungkin yang sudah tahu i'rabnya kita lewatkan, mungkin yang baru-baru i'rabnya kita baca. Ya qala i'rabnya malum ya insyaallah ya. Fi'il madhin ma'na fadla mahalla min i'rab. Ini seperti ini kita tinggalkan, ya kan? Muhammadun juga i'rabnya jelas ini. Kemudian huwa ibnu Malik huwa itu mubtada, huwa mubtada. Ibnu khabar al mubtada, ibn khabar bagi mubtada. Malik mudhafun ilaih. Lihat di sini ada faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid penulis Tuhfah Saniyah. Wa kana haqqu ibn an yakuna na'tan li Muhammad walakinahu qata'ahu anhu. Ya, sepantasnya ibn, haknya ibn untuk dia dijadikan sebagai na'at Muhammad ibnu gitu. Aslinya seperti itu kan, dijadikan sebagai sifat ya. Dia qata' di sini ada sifat. Ya. Walakinnahu qata'an huwa saja Ibnu Malik memutus ibn dari sifat. Aslinya ibn sifat Muhammad ibnu. Wa ja'alahu khabaran li dhamiri, dan kemudian beliau menjadikan ibn sebagai khabar bagi dhamir. Ya, dhamir yang kembali kepada Muhammad itu huwa. Wal aslu anna zalika innama yajuzu idza kana al man'utu. Ini ada beberapa kita merujuk lagi nih. Ya, yang kita baca di tawqif ini kita ulang lagi. Innama yajuzu wal aslu anna zalika innama yajuzu idza kana al man'utu ma'luman biduni na'ti haqiqatan aw idi'an. Hukum asalnya ini demikian diqatta'. Ya, dari na'at boleh apabila man'utnya ma'lum, sudah diketahui, sudah lewat pembahasannya di tawqif. Tinggal anda merujuk kembali. Wal aslu anna dhalika innama yajuzu idza kana al man'utu ma'luman biduni na'ti haqiqatan aw idi'an. Hukum asalnya memutus dari na'at, dari itba' itu boleh apabila man'utnya sudah ma'lum tanpa na'at. Apakah secara hakiki sudah ma'lum ya man'utnya tanpa na'at ataupun idi'an menurut dugaan kuat. Ya. Hanya dugaan ataupun anggapan dianggap ma'lum gitu lah. Sudah pernah kan seperti kita bahas kan ya. Kama anna al-asl annahu idza quti'a na'tu 'an itba'ihi liman 'utihi fi 'arabi yunzar fi da'i ilayh. Sebagaimana hukum asalnya. Apabila dia na'at idza quti'a ya na'at dhamir sya'an sebenarnya. Bahwasanya idza quti'a an-na'at apabila na'at diputus dari itba', ya diputus dari man'utnya dalam i'rab yunzar fi da'i ilayh. Dilihat ya sebabnya apa diputus ini. Ya, alasannya apa? Fa in kana na'tu li madhin aw dhammin wajaba hadzul 'amil. Adapun apabila na'at ya jadi putus dalam rangka madh untuk pujian ataupun dzam, maka wajaba hadzul 'amil, wajib amilnya dibuang. Wajib amilnya dibuang, sudah kita lewatkan di sini. Sehingga pada contoh bismillahirrahmanirrahim boleh dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di situ amilnya mahdzufnya ahmadu arrahmanirrahim. Ini sudah paham kan? Ya, diputusnya na'at dari man'ut, dari itba' untuk tujuan apa? Pujian atau pencelaan itu dipersyaratkan agar amilnya dibuang secara wajib ini. Wa in kana li ghairi dzalik, adapun kalau tujuannya bukan untuk celaan ataupun madh, jaza hadzul 'amili wa dzikru, maka boleh amilnya disebutkan ataupun tidak disebutkan. Ya, boleh amilnya dibuang ataupun disebutkan. Wal jumlah huna, jumlah di sini wa huwa qauluhu, yaitu ucapan Ibnu Malik, huwa Ibnu Malik laisat lil madhi wa lil izam, bukan untuk pujian, bukan untuk cercaan. Bal huwa lil bayan, bahkan sekedar untuk bayan saja. Ini i'tiradiyah lil bayan. Kita masih ingat ya jumlah i'tiradiyah ada berapa fungsinya? Tiga. Yang pertama li tahsin, li tabyin, li tasdid. Apa li tasdid? Taqwiyah. Masih ingat ya? Tiga itu. Ya. Ini untuk bayan, untuk menjelaskan. Muhammad Ibnu Malik, Muhammad adalah Ibnu Malik lil bayan. Fa yajuzu dzikru al-amil, maka boleh dalam kondisi ini disebutkan amilnya itu mubtada. Wa idzan fala ghabara 'ala 'ibarati an-nazim haitsu dzikru al-amil wa huwa mubtada wal jumla min al-mubtada wal khabar la mahalla laha min al-i'rab. Sehingga tidak ada kesamaran dalam ungkapan an-nazim. Ya, di mana beliau menyebutkan amilnya. Diqata menyebutkan amilnya boleh, kenapa? Karena di sini bukan untuk madah, bukan untuk zam, sehingga boleh sebutkan huwa Ibnu Malik. Ya. Dan jumlahnya tidak ada mahal dalam i'rab karena jumlahnya i'tiradiyah, jumlah sisipan. Sebagian ada i'rab hal gitu. Tapi yang rajih jumlah sisipan ya, tidak ada mahal dalam i'rab. Wallahu a'lam. Ahma, kemudian jumlah setelahnya itu makulul qaul, isi dari ucapan pada mahalnya nasab. Qala, ini kan butuh maful, jumlah tentunya. Mana mafulnya? Yaitu makulul qaul, ahmadu rabbillaha khairu maliki. Nah itu. Ahmadu, aku memuji Rabbku Allah khairu maliki, sebaik-baik raja. Ahmadu, i'rabnya jelas. Rabbi, i'rabnya bagaimana? Rabbi, mafulun bi, mansub, wa'ala, matunasbi, al-fathah, al-muqaddara, ala maqabla, ya'il-mutakallim. Limadha? Mana min dhuhriha isyghal al-mahal bi harakati al-munasabah wa mudhaf ya dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli madha fi mahalli jar mudhaf ilayhi Allah iraya badal dari rabb ya badal dari rabb ya khairu maliki, khairu maliki bisa di rabb dengan satu dari dua sisi. Yang pertama dia sebagai halun lazimah, hal yang menetap. Khairu maliki senantiasa, Allah adalah khairu maliki. Kan hal ada halun muntaqilah, hal yang datang dan hilang. Jadi Zaidun, ya, ja'a Zaidun raqiban, raqiban datang Zaid dalam kondisi berkendaraan. Ya dia enggak senantiasa kalau datang berkendaraan, ini muntaqilah. Ada yang lazimah seperti pada Allah, khairu maliki, senantiasa al-khairiyah bersama Allah Subhanahu wa taala, khairu maliki, sebaik-baik raja. Atau di Arab sebagai maf'ulun bi dari fi'il yang mahdzuf. Takdir amdah, amdahu khairu maliki, amdahu khairu maliki. Ya. Itu sebutkan oleh Al-Azhari kalau tidak salah di dalam tamrin at-tulab. Itu tamrin at-tulab khusus isinya bahasan tentang i'rabnya Alfiyah Ibnu Malik. Musalliyan 'ala an-nabiyil Mustafa. Ya, musalliyan di sini mansub disebutkan dalam catatan kaki i'rabnya halul muqaddarah. Halun muqaddarah, ini juga sudah kita pernah jelaskan ya, enggak asing kan? Halun muqaddarah. Yang lain mengatakan halun manwiyah. Wa ma'na kaunu wa ma'na kauniha muqaddaratan annaha tahduthu fi ma ba'd wa dhalika li annahu la yusalli 'ala an-nabiy salawatullahi 'alaihi fi waqti hamdihi lillah. Jadi musalliyan adalah hal muqaddarah. Mustaqbalah hal yang dia ini terjadinya nanti. Ya, fil waqtil mustaqbal. Wa ma'na kauniha muqaddarah, ma'na hal yang muqaddarah adalah annaha tahduth fima ba'd. Dia ini, hal ini terjadinya nanti. Ya. Wa dhalika, mengapa demikian? Dikatakan di sini musallin hal muqaddarah. Wa dhalika li'annahu la yusalli 'ala nabiy sallallahu salawatullahi 'alaihi wa fi waqtin wa fi waqti hamdihi lillah. Ini demikian dikarenakan la yusalli beliau, ya. Al-musannif tidaklah bersalawat kepada Nabi salawatullah wassalamu alaih bersamaan dengan waktu dia memuji Allah. Enggak bersamaan kan, memuji Allah dulu kemudian baru setelah itu iya apa bersalawat kepada Rasulnya. Iya, nah itu masih ingat itu hal muqaddarah dalam contoh tuh maratu birajulin ma'ahu sakrun so'idan bihi ghadan, itu ya. Iya, masih ingat kan? Maratu birajulin ma'ahu saqrun, ya ma'ahu saqrun so'idan bihi ghadan. Saya melewati seorang laki-laki yang dia ba'a yang bersamanya ada burung elang yang dia akan, loh, dalam keadaan dia akan apa? Soidan berburu dengannya besok, loh. Soidan hal muqaddarah. Bukan ketika dia lewat berburu, bukan. Berburunya nanti. Ini juga sama. Ya, musallian itu dilakukan terjadi setelah memuji Allah. Wa inna ma taqwa minhu shalatu ba'da al-intihai min al-hamdi, hanyalah terjadi dari musannif as-salawat kepada rasulnya ba'da al-intihai min al-hamdi, selesai dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Sahibnya dhamir mustatir fi wujuban pada Ahmadu. Ini jelas insyaallah musallian 'ala an-nabi al-mustafa. Itu ya Rabbi, ala nabi insyaallah jelas dalam majrur muta'alliq dengan musallian. Al-Mustafa sifat dari An-Nabi. Al-Mukhtar maknanya. Al-Mustafa al-Mukhtar. Ya. Di situ pasnya ta. Ya, dari bahasanya diri nanti di akhir-akhir mungkin. Wa alihil mustakmilin asyarafa. Dan kepada keluarganya. Di sini harfatin alih ma'atuf ala An-Nabi. Ya. Al-mustakmilin sifat dari alih asyarafa maf'ulun bih. Dan berkait dengan i'rabnya asyarafa ada satu ataupun dua sisi yang Rabb sebutkan di dalam jatuh akhir di sini. Asyarafa bi fathih shin, dengan fathah shin. Mafulun bi. Ya, mafulun bi dari mustakmilin. Ya, mustakmilin. Mansubun bil fathah az-zahirah, dia asyarafa mansub dengan fathah az-zahirah. Alifnya lil itlaq. Alif lil itlaq. Akhir dari basyir. Au bi dhammi shin, untuk memanjangkan. Aw bi dhammi shin na'tun tsani, atau dengan dhamma shin asy-syurafa. Jadi kalau dibaca asy-syurafa berarti dia maf'ul dari al-mustaqbilin. Ya. Yang mereka menyempurnakan kecembabak asy-syurafa, ketinggian, kemuliaan. Ya. Sempurna kemuliaannya, tapi jadi ya, bawa para nabi. Kemudian sisi yang lainnya asy-syurafa di dhammah. Berarti kalau asy-syurafa itu na'at tsani lil al. Na'at yang kedua bagi al. Na'at yang pertama il mustaqbilin, na'at yang keduanya asy-syurafa. Majrur dengan kasrah muqaddaru 'alal alif. Idh huwa maqsurun min al-mamdud, karena dia isim maqsur yang aslinya mamdud, yaitu asy-syurafa. Artinya asy-syurafa'u jamak dari syarif. Seperti kurama dari kerim, zurafa dari zurif, ulama dari alim, ataupun dari alim. Ya, ataupun ya. Bukhala dari bakhil, alim, sini semuanya fa'il semua. Wa nujaba dari najib. Ya, dari zari, kerim, zurif, alim, bakhil, najib. Atas dasar ini maka maf'ulnya mustakmilin, mahdhuf. Ya. Jadi kalau kita baca asy-syurafa dengan dhamma pada shinnya, maka dia asy-syurafa adalah apa? Sifat yang kedua bagi al. Sifat yang pertamanya al-mustakmilin, sifat yang kedua asy-syurafa. Maf'ulnya mahdhuf. Takdirnya musallian 'ala rasulil mustafa wa 'ala alihi al-mustakmilin anwa' al-fadhail asy-syurafa. Seraya bersolawat kepada Rasul yang terpilih, juga kepada pengikutnya yang mereka menyempurnakan beragam keutamaan asy-syurafa yang mereka juga apa? Mulia. Ya. Kemudian terkait dengan al, itu aslinya ahl ya. Sudah dibahas juga di kawakib ya. Yang kita belum bahas adalah tentang idhofahnya al kepada dhamir. Ya, sebagian melarang. Seperti Al-Kisai, juga An-Nahas dan yang lainnya melarang, menganggap itu lahan. Tapi yang rajih betul, karena datang dalam lafaz-lafaz salawat, boleh. Dan biasanya kalau al diperuntukkan untuk yang memiliki kemuliaan, beda dengan ahl umum penggunaannya. Ya, kemudian anu sudah ada siap baca belum? Wasta'inu, ada syal ini sebelum kita lanjutkan. Yang Arabnya, maknanya. Ada ya? Kalau diam dianggap paham. Ya, enak kan? Dibaca ya irobnya bagus kan? Nah, kalau di kawakib seringkali kan irobnya disertakan. Sehingga kita di sini dipilih saja lah yang kira-kira irobnya musyil. Wa astainullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Astainu jelas itu fi'lun fa'il lafdz jalalullah maf'ulun bih maf'ul ala ta'zim ataupun mansub ala ta'zim. Ya, fi alfiyah juga jelas. Ya, tadi sudah dijelaskan ada yang mengatakan fi di sini bermakna ala tanawub seperti apa? Walau sallibannahum fi judhu'in nakhl. Maka maknanya apa? Ala judhu'in nakhl. Tapi yang lain mengatakan tabmin pada fil. As-sa'in di situ mengandung mana? As-sakhir. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ini sepertinya perlu kita baca. Maqasid. Ya tentu. Sama kan insyaAllah cetakannya. Ya. Maqasid mubtada. Mubtada. Kemudian mudhaf. An-nahwi mudhaf nilai. Ringkas juga di sini. Biha jar majrur muta'alliq bi mahwiyah. Mahwiyah. Khabar al-mubtada. Kemudian mahwiyah. Ya. Khabar al-mubtada. Jadi jar majrur biha itu muta'alliq dengan mahwiyah. Mahwiyah khabar al-mubtada. Wa jumlatul mubtada wa khabar jumlatul mubtada wa khabar wa jumlatu al-mubtada'i kemudian wa khabarihi fi mahalli jar na'tun awwalun li alfiyah. Jadi mubtada jumlah mubtada khabar maqasid mubtada mahwiyah khabar kemudian biha muta'alliq bil mahwiyah jumlah ismiyah khabariyah itu pada mahalnya jar sifat yang pertama bagi apa? Alfiyah tentunya jumlah. Aku meminta pertolongan kepada Allah. Ini juga diantara kebagusan dari dan adab yang baik dari beliau di mana beliau beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa menjalankan apa penulisannya ini. Wasainullah fi alfiyah. Aku minta pertolongan kepada Allah fi alfiyah. Dalam alfiyah yang mana maqasidun nahwi biha mahwiyah. Aghrab tujuan-tujuan nahwu dengannya itu terliputi, tercakupi. Yang dimaksud dengan di sini maqasid adalah julu maqasid sebagian besar dari pembahasan ilmu nahwu karena tidak semuanya tercakup di dalam kitab ini. Kemudian taqribul aqsa bil lafdzil mujazi. Ini sifat yang berikutnya, sifat yang kedua, bentuknya jumlah fi'liyah. Taqrib hiya fi'liyah kembali kepada alfiyah. Alfiyah menekatkan al aqsa, sesuatu yang jauh, sulit. Ya, bil lafdzil mujazi didekatkan, dimudahkan dengan lafaz-lafaz yang ringkas. Ya, lafaz yang diringkas gitu. Wa tabsutul bazla kemudian juga mencurahkan al-bazl pemberian bi wa'din munjazi dengan janji yang munjaz ditepati. Ya. Ini irabnya juga jelas ya. Ya. Ini tabsutu irabnya wau harfu 'athfin. Tabsutu ma'tuf ala jumlah tabsutul bazla bi wa'din munjazi ma'tuf ala jumlah qablaha. Ya. Kemudian watak tadi. Ini juga iramnya jelas ya. Enggak ada insyal ini ya. Watak tadi riban biwari sukti faiqatan. Nah, faiqatan. Hal dari bomir yang ada pada tak tadi. Hiya, kembali kepada alfiyah. Alfiyah mengungguli alfiyahnya Ibn Mu'tin. Atau faiqatun bisa dibaca rafa' sebagai khobar dan mubtada mahdhuf. Hiya faiqatun alfiyah. Hiya faiqatun alfiyata. Ibn Malik, Ibn Mu'tin. Wahua bisabkin haizun tafdila. Wahua, tak ada jelas. Bisabkin jar majrur. Mutali dengan apa? Haiz. Haiz khabar. Tafdila maf'ulun bih. Ya. Kemudian mustaujib khabar yang kedua bagi huwa. Khabar yang pertama haiz, yang keduanya mustaujib, menuntut fana'i, fana'i al-jamila. Ya. Al-jamila sebagai apa? Na'at dari fana'i. Sana'il jamila, pujianku yang baik. Alifnya lil itlaq. Wan wallahu yaqdi bi hibatin wafirah. Ini wawunya lil istinaf, jumlahnya istinafiyah. Tidak ada mahala mi'rab. Yaqti jelas mi'rabnya. Dan bi hibat jar majrur muta'alli dengan yaqdi. Ya. Wafirah na'at bagi apa yaqdi. Kayaknya enggak ada yang iskal kan i'rabnya. Ya, bentar. Ya. Apa? Dihibatin wafiroh, nah tadi hibat. Itu ada pembahasannya itu emang. Ada pembahasannya. Sebagian mengatakan lebih tepat wafirat. Karena hibat jamukillah. Jamukillah. Ini juga sudah pernah ya dibahas ya. Saya ingat enggak? Dalam kawakib itu. Ya. Bihibatin wafirah. Pemberian yang wafir. Banyak. Kalau jamak khilaf. Biasanya sama. Jamak dan jamak. Hibat wafirat. Yang lain. Insyaallah sudah dipahami ya. Ya, yang silakan barangkali ada yang belum paham nanti dihafalkan ya. Penting. Ya. Yang tadi tuh kena perbaiki Allah yaqdi bir ridha ya. Allah yaqdi bir ridha war rahmah li walahu wal jamil ummah. Kalau ada yang salah ketik, Allah yaqdi bir ridha war rahmah. Sebutkan oleh Al-Asy-Syamuni. Wallahu yaqdi bir ridha war rahmah li walahu wal jamil ummah. Ini ta'mim ada sini. Ya. Kemudian tadi sifat ya. Hibat disifat dari jamak bahwa ya, sifat hibat kan jamak kan disifat dengan wafirah mufrad. Ya. Kenapa kan dari takwil katanya wafirah dengan jamak. Meskipun yang lebih fasih kata Al-Asy-Syamuni wafirat karena hibat jamukillah. Wal afsah fi jami'il aqillah mimma la yaqil wa fi jami'il aqil mutlaqan al-mutabaqah. Yang lebih fasih pada jamukillah untuk yang tidak berakal wa fi jam'il aqil dan pada jamak yang berakal secara mutlak mutabaqah al ajza' in kasarna juzu' apa pangkal-pangkal itu kurma in kasarna ya wa munkasirat wal hindat wal hunud in talaqna wa muntariqat bukan muntariqah. Jadi kata Al-Asy-Syamuni al-afsah fi jam'i al-qillah mimma la yaqil wa fi jam'il aqil mutlaqan al-mutabaqatu yang lebih fasih pada jamak qillah untuk yang tidak berakal dan pada jamak yang berakal secara mutlak mutabaqah adanya keselarasan antar sifat mausuf al-ajza' in kasarna ini kan ya al-ajza' ini jamak qillah al-ajza' af'al ya wa munkasirat inkasarna atau munkasirat bukan munkasirah bukan mufrad bukan yang lebih fasih demikian adapun yang berakal mutlak mutabaqah wal hindat wal hunud intalaqna atau muntariqat bukan muntariqatun itu kata Al-Asy-Syamuni ya. Kemudian wal afsah yang lebih fasih pada jam'il kasrah jamak yang menunjukkan banyak mimma la yaqil untuk yang tidak berakal al-ifrad, mufrad, al-juzul, inkasarat, wa munkasiratun. Ya, jadi kalau pada jamak qillah, ya, masih ingat enggak? Sudah kita sampaikan itu ada empat tuh. Apa? Syuhur ya, ashur, af'ul berarti kan? Terus, fi'lah, contohnya apa? fidyah. Apalagi? Af'ul, alsun. Satu lagi apa? Saya ingat. Af'al. Apa contohnya? Apa contohnya? Kok pada lupa sih? Ini ajza' di sini aja. Sudah ada ajza'. Waktu itu kalimatnya yang masyhur padahal ya. Insyaallah. Ya ini jamakillah. Jadi yang lebih fasih untuk jamakillah yang tidak berakal mutabaqah. Mutabaqah jamak-jamak lagi. Al-ajza' yang jamakillah af'al kan inkasarna ataupun kasirat. Kalau inkasarna fi'ilnya untuk bersama fi'il inkasarna. Kalau bersama isim munkasirat. Adapun jamakillah jamukasrah yang tidak berakal itu yang lebih fasih dimufradkan sifat dimufradkan. Al-juzu inkasarat bukan inkasarna. Juzur atau al-juzu munkasiratun dimufradkan. Tapi kalau tadi yang berakal mutlak mutlaqah. Kalau yang tidak berakal dirinci, ini jamaknya lil qillah atau lil kasrah. Kalau lil qillah yang rajih mutabaqah. Kalau lil kasrah yang rajih apa? Al-ifrad. Dijadikan mufrad. Al-juzu' inkasarat. Bukan inkasarna. Al-juzu' munkasirah. Bukan munkasirat. Kenapa al-juzu' lil kasrah? Ya, itu penting. Sehingga sebagian ulama mengkritik ini. Hibat. Itu hibat. Maksud muqillah. Katanya. Mana fisalim maksudnya muqillah. Wafirah di sini mufrad. Hanya kalau qillah dikatakan hibatin. Hibat kan gara akil ya kan. Sehingga lefasi katanya. Dihibatin apa? Wafirah. Tapi yang lain mengatakan tadi ditakwil wafirah kepada jamak. Ya, yang lain. Apa? Ya, kalau gara akil lil qillah tadi. Gimana? Ya. Kalau lil qillah mutabaqah lil kasrah ifrad. Kalau lil aqil mutlak mutabaqah gitu. Ya, yang lain enggak ada. Ya. Yang apa? Tuqarribul aqsa bil lafdhin mujazi. Iya, wa tabsutu. Coba antum cek itu di i'rabnya wa harf atin tabsut fi'lun mudhari'. Iya. Wa fa'ilun mustatir fihi jawazun taqdiruhu hiya ya'ud ila alfiyah. Aidan al-badal maf'ul li tabsut bu'adin jar majmutan bi tabsut. Ini wa jumlata da jumla al-fi'l al-fi'laini al-mudhari'aini da jumla. Ini dua jumlah yang keduanya itu jumlah fil mudhari' yaitu apa? Hah? Tuqarrib dan tabsut. Ya. Bersama fa'il keduanya yang mudmar, yang mustatir dan apa yang berkait dengan keduanya pada mahalnya jar. Ya. 'Athfun 'alal jumlah al-waqi'ah na'atan. Ya. 'Athfun 'alal jumlah al-waqi'ah na'atan lil alfiyah. Diatafkan kepada jumlah yang dia jatuh sebagai na'at bagi alfiyah. Itu di atas ke mana? Ya, pada maqasid. Ya. Dan tadi? Wa ma ta'ala bikul minhuma fi mahal jar atun ala jumlah al-waqi'ah. Di atas kepada jumlah yang jatuh sebagai na'at. Ya. Bagi alfiyah. Wal jumlatani na'atan. Ya, ya. Untuk melihat dari ini nih, dari apa? Watabsud nah dari situ. Tuqarrib watabsud tuqarrib dan tabsud bersama bersama fa'il keduanya. Berarti kan jumlah, ya kan? Tuqarrib dan tabsud bersama fa'il keduanya yang berupa dhamir mustatir dan apa yang berkait dengan masing-masing dari keduanya pada mahalnya jar. Atfun alal jumlah al-waqi'ah. Na'atan lil alfiyah. Ya. Wal jumlatani na'atan tsanin. Kemudian dua jumlah na'at yang kedua wa salis lil alfiyah. Dan yang ketiga bagi alfiyah. Jadi na'at yang pertama al-fi apa? Maqasidun nahwi, yang kedua ya taqarrib ya. Taqarrib juga na'at yang kedua kan, jumlah taqarrib. Ya. Ya jumlah itu. Yang tanya kenapa tadi? Dia jumlah yang mana? Oh ya, dia jumlah sekaligus ya. Naat bagi maqasid ya. Ya, ya disebutkan di sini wal jumlatan, dua jumlah. Ya betul, jumlah mana dua jumlah? Itu kan jumlah tuqarib kan? Dengan tafsud, jumlah tuqarib dan tafsud adalah na'atan, dua na'at. Ya. Tsanin wa tsalits, na'at yang kedua dan ketiga. Bagi apa? Alfiyah katanya kayak gitu. Ya sifat cara maknanya, sifat. Ya di sini dikatakan tuqarib dan tabsut bersama fa'il keduanya dhamir musafir dan apa yang berkait dengan maksudnya keduanya pada mahalnya jar ataf. Diatafkan keduanya berarti ya. Keduanya diatafkan kepada jumlah yang jatuh sebagai na'at. Mana jumlah yang jatuh sebagai na'at? Maqasid itu kan. Kemudian jumlah, dua jumlah ini na'atan. Na'at berikutnya, dua na'at berikutnya. Katanya salis, tsanin wa tsalits. Na'at yang kedua dan ketiga bagi alfiyah. Dan yang berikutnya taqtadi tunat lagi. Ya. Karena mahalnya jar pula. Diatafkan pada jumlah. Ya dia diatafkan pada jumlah yang jatuh sebagai na'at. Diatafkan kepada apa jumlah yang jatuh sebagai na'at. Ya. Kemudian al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Pembahasan tentang al-kalam wa ma yata'allaf minhu. Terjemah ini judul ini. Ya seperti judul-judul yang lain. Dia di'arof sebagai khabar. Judul itu biasanya hanya dicantumkan khabarnya saja. Khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Hanya saja padanya ada dua mudhaf yang dihadaf, yang dibuang. Ya. Al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Aslinya apa? Hadha babu syarh al-kalam gitu. Ada yang dibuang. Ya. Atau urutannya bahwasanya urutannya nih. Dibuang mubtada yang pertama hadha. Iya kan? Kemudian dibuang khabarnya itu bab. Hadza babu. Tadi kan hadza babu syarhil kalam. Urutannya dibuang mubtada dulu hadza. Kemudian dibuang setelah itu khabarnya babu. Ketika dibuang khabarnya, maka syarahnya menduduki posisi bab. Kemudian digantikan dibuang lagi babnya sehingga diduduki posisi al-kalam. Iya, jadilah apa? Al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Aslinya apa? Hadza apa? Babu syarhi al-kalam. Ini adalah bab penjelasan tentang kalam. Prosesnya tadi dibuang dulu mubtadanya karena dalam judul-judul terjemah dibuang mubtada. Dituntut di situ untuk ringkas. Hadza dibuang. Kemudian babu apa? Dibuang, kemudian tinggallah syarah menempati posisi bab marfu, kemudian syarah dibuang digantikan posisi al-kalam. Sehingga jadilah al-kalam wa ma yata'allaf minhu. Sebagian mengatakan, sebagian menyamakan dengan contoh faqabadtu qabdatan min athari rasul. Faqabadtu qabdatan min athari rasul. Ucapan siapa ini? Samiri, ya. Ketika dicerca oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka saya ambil segenggam min athari rasul. segenggam dari asar jejaknya Ar-Rasul, yaitu malaikat. Ada yang mahfuz di situ dua. Min asari hafiri farasir Rasul katanya. Min asar dari jejak keracaknya, kakinya farasir Rasul. Tunggangannya Ar-Rasul. Jelas ya irobnya ya. Wa mayata'allaf min, ya ini ma'atuf kepada yang sebelumnya, diatafkan kepada yang sebelumnya. Al-kalam wa mayata'allaf min, ya. Di sini dikatakan wa mayata'allaf min, bukan dikatakan wa mayata'rakab min. Secara definisi ataupun makna sama ya. Wa ma tarakab minhu dengan wa ma ta'allaf min. Hanya saja ya ta'allaf lebih khusus maknanya daripada ya tarakab. Karena kata Al-Syumuni, idh huwa tarkibun wa ziyadah. Karena ya ta'allaf itu mengandungi makna tarkib, juga ziyadah, ada tambahan. Wa hiya wuku'ul ulfah baina al-juz'aini. Terjadinya ulfah. Ya, kedekatan antara dua bagian ini. Seperti dengan khobar kan. Ya, antaranya kedekatan betul dengan khobar itu. Dekat gitu, enggak bisa dipisahkan. Jadi ada tarkib dan ada kedekatan itu antara dua juz ini. Nah, itu makanya ta'allaf makanya bukannya tarakkab. Jadi pada ta'allaf ada makna tambahan. Tarkib dan ziyadah. Apa ziyadahnya? Wuqul ulfah bainal juz'aini. Adanya ulfah, kedekatan antara dua bagian, antara khobar dan fi'il dan fa'il. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalamuna lafzul mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Kalam kami, itu kalamnya siapa? An-Nuhat. Ya, al-kalam 'inda an-Nuhat adalah lafzul mufid, lafaz yang berfaedah. Ini lafaz ya, sudah sering kita lewati ya penjelasan maknanya. Apa yang disebutkan di dalam tuhfah lafaz itu? Hah? Shawt musyamil ala ba'di al-huruf al-hijaiyah. Ya. Kastaqim, seperti istaqim. Ini ada pembahasan terkait dengan kastaqim. Sebagian mengatakan kastaqim itu adalah tamtsil. Ya. Ba'da tatmim al-had. Jadi istaqim itu contoh yang didatangkan setelah sempurna definisi. Kalamun lafzul mufid, sudah cukup ini. Didatangkan kastaqim untuk contoh saja. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, kastaqim itu ujiya biha li tatmim al-had. Didatangkan untuk menyempurnakan definisi. Kalamuna lafzun mufidin kastaqim, maksudnya kalam adalah lafaz mufid yang murakkab seperti istaqim. Ini kan murakkab. Jadi definisi itu kastaqim itu berarti tatmim lil had, tatmiman lil had, disebutkan untuk menyempurnakan definisi. Ada dua qaul yang terkait dengan kastaqim. Yang pertama tadi tamtsil ba'da tatmim, yakni ba'da tatmim al had. Dia hanya contoh saja setelah sempurna dijelaskan definisi dari kalam. Ya, alasannya apa? Karena kata mereka yang namanya lafzul mufid ya tentunya murakkab gitu loh. Iya. Iya kan? Yang namanya lafzul mufid ya otomatis murakkab, sehingga kastaqim ini contoh saja. Gitu. Yang lain mengatakan lafzul mufid kastaqim ini bukan untuk tamtsil, percontohan bukan, tapi untuk tatmim lil had, menyempurnakan definisi. Maknanya bahasa kalam adalah lafaz mufid yang murakkab seperti murakkabnya istaqim. Gitu ya. Ya, al-amru fi wasi'. Ya. Kalau Ibnu An-Nazim, anaknya An-Nazim, membawa kepada mana tatsmim. Ini ya, tatsmim lil-had. Anaknya Ibnu Malik sendiri membawa kastaqim pada tatsmim lil had. Ada yang lain yang membawa kepada tamtsil saja, ba'da tamami al-had. Gitu. Sipami ya? Hah? Ngerti? Ya. Jadi ada yang mengatakan kastaqim tamtsil ba'da tamami al-had. Ada yang mengatakan kastaqim apa? Tatmim lil-had, tatmim lil-had. Wasmun wa fi'lin thumma harfun al-kalim. Ya. Wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. I'rabnya tadi enggak ada yang muncul kan? Ya. Kastaqim lihat di catatan kaki ada i'rabnya itu. Lihat. Ya. Kita baca di sini. Kastaqim in kana misalan fa wajar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Khabar li mubtada mahdhuf at-taqdir wa dhalika kastaqim. Ah ini dijelaskan di sini. Wa in kana min tamami ta'rifil kalam fawajari fawajarun wa majrurun aydhan muta'alliq bi mahdhufin na'tun li mufid. Ya. Ini sisi i'rabnya berbeda. Kastaqim. In kana misalan jika kastaqim didatangkan sekadar contoh tadi yang saya sebutkan karena dianggap sempurna definisi dengan lafdhul mufid untuk kalam tadi. Seandainya di sini kastaqim hanya didatangkan sebagai contoh maka i'rabnya kastaqim jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Khabar li mubtada, dia kastaqim khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Takdirnya zalika kastaqim, ya zalika kastaqim, kalam adalah lafaz mufid, ya hal itu sebagai istaqim. Ya. Wa in kana min tamami ta'rif, adapun kalau kastaqim dijadikan sebagai penyempurna definisi, fahuwa maka i'rabnya dia kastaqim jar majrur juga sama, tapi muta'alliq bi mahdhuf, muta'alliq bi mahdhuf na'tun li mufid, maka dia i'rabnya na'at kastaqim bagi mufid. Gitu ya. Isi i'rabnya berbeda ya. Ya kalau dia anggap sebagai kata tamtsil berarti khabar. Iya. Kalau dia dijadikan tatsmi berarti na'at bagi mufid. Kalam kami adalah lafaz yang mufid yang murakkab seperti istaqim. Nah itu. Bisa dimengerti nih. Ya. Jadi lebih sulit. Ini apa yang di kalkib? Hah? Udah mau baca? Atau saya tanggung sedikit lagi? Ya. Wasmun wa fi'lin thumma harfun al-kalim. Ya. Ini ahsan untuk baca itu. Apa? I'rabnya. Ya. Wasmun khabar muqaddam. Ya. Kemudian fi'lun thumma harfun diatafkan kepada ismun. Ya. Yang pertama diatafkan dengan wawu, yang kedua dengan thumma. Ya kan? Al-kalimu mubtada muakhar, kalimnya itu mubtada muakhar. Seolah-olah dikatakan kalamun nuhah wal lafdhul mausuf fi وصفين أحدهما الإفادة والثاني التركيب المماثل لتركيب السقم والكلام ثلاثة أنواع أحدها الاسم وثانيها الفعل وثالثها الحرف إنما عطف الفعل على الاسم بالواو yeah. لقرب منزلته منه حيث يدل كل منهما على معنى في نفسه وعطف الحرف بثم لبعد رتبته ah. إفادة داري المعلق. Kemudian, yang tadi, ada nyari-nyari kecil-kecil ini. Wakannahu itu ya. Wakannahu qol, seolah-olah musannif mengatakan, kalamun nuhat, kalamnya ahli nahu adalah al-lafzul mausuf biwasfaini, lafaz yang disifati dengan dua sifat. Yang pertama, al-ifadah, al-mufid. Wasani at-tarkib. Al-mumasil tarkibi as-istaqim, seperti tarkibi istaqim. Wal kalim, sedangkan kalim salah satu anwa, gitu maknanya. Ada tiga macam. Ahadwa, yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Wa innama utifal fi'lu, di sini anda lihat, wasmun. Ini jumlah ismi ya kan? Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Diatofkan kepada fi'il. Lihat. Wa innama utifal fi'lu alal ismi, hanyalah di sini diatofkan fi'il kepada isim dengan wawu. Diatofkan fi'il kepada isim. Di sini apa? Fi'lun di sini kan diatofkan dengan apa? dengan kepada isim dengan wawu ya. Wasmun wa fi'lun ya. Diatofkan fi'l kepada isim dengan wawu, kemudian diatofkan dengan thumma. Ada sirnya di sini. Hanyalah fi'il diatofkan kepada isim dengan wawu liqurbi manzilatihi minhu, karena dekatnya manzilah, manzilah apa? Fi'il kepada isim. Haitsu yadullu kullun minhuma 'ala ma'nan fi nafsi, di mana masing-masing dari keduanya menunjukkan makna pada dirinya. Ini sudah dibahas pada tufaid. Kemudian wa'utifa al-harfu bi thumma li bu'di rutbati, kemudian diatofkan huruf ya kepada isim li bu'di rutbati, karena jauhnya rutbahnya, kedudukan huruf kepada isim. Banyak perbedaannya. Ya itu. Wasmun wa fi'lun thumma. Kenapa? Bukan wa lagi gitu. Ada sirnya seperti ini. Ya. Karena izin dulu. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Ya. Wahidnya. Satunya kalimah. Ya, al-kalim mufradnya kalimah. Ya, wahidu mufradnya kalimah. Wal-qawlu am. Sedangkan qawl am. Am di sini bisa dibawa kepada tiga sisi. Yang pertama, tadi amma, fi'il. Dibawa kepada fi'il. Maka ditakdirkan di situ maf'ul. Amma as-salasah. Qawl mencakup ketiga-tiganya. Mencakup ketiga-tiganya. Apa saja? Kalimah, kalim, kalam ya. Kemudian walqawlu am. Ya. Am as-salasa. Atau dia am dari isim tafdil. A'am. A'am min as-salasa. Ya, dari isim fi'il huruf ya. Amma salasa. Atau dia dari tadi dia am dari apa? A'am. Maksudnya a'am min salasa. Atau dari am, dari isim fa'il. A'am min salasa. Tapi yang lebih umum tadi a'am. A'am min salasa. Nanti akan kita baca nanti maknanya. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Dan kalimah dengan makna kalimah ini kalamun qad yu'am. Ya, terkadang dimaukan dari kalam. Ada al-kalam, ada al-kalim, ada al-kalimah. Ya. Mufradnya kalimah. Wal qaul 'am, dan qaul lebih umum. Atau kalau dari am mencakup, mencakup kalam, kalim, dan kalimah. Kalau misalkan dari apa? Isim tafdil a'am, berarti a'am min as-salasa, a'am min kalam atau kalim ataupun kalimah. Kalau dari am, am min. Ya. Min as-salasa. Am atau amun fi as-salasa. Salasa tadi. Yaitu apa? Kalam, kalim, dan kalimah. Kita lihat di sini penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah. Di sini juga ada ya. Di catatan kaki disebutkan di sini. Wa yajuzu an yakuna ismu tafdhil. Ya. Boleh untuk di sini am dijadikan isim tafdhil. Aslinya am, dibuang hamzanya sebagaimana dibuang pada khair dan syarr. Likasrati isti'maliha. Aslinya syarr adalah asyar, khair, akhyar. Ya. Bidalil maji'ihi ma'alal asal ahyanan kama fi qawli ar-rajiz. Dengan dalil bahwasanya kadang datang aslinya. Bilalun khairu an-nas wa ibnul akhyar. Wa qad kuriya sa'alamuna ghada minal kazzabil ashar bi fathishin wa tashidir ra. Wa ala hadha yakunu asal am a'am. Wa huwa ala hadha al-wajih. Kalau dibaca am, berarti dia khabar bagi mubtada. Wa kalimah. Kemudian kalimah mubtada awal ini sudah selesai. Oh tadi ada yang ketinggalannya. Ya juzu am an yakuna fi'lan madiyan gitu kan. Lewat am boleh dibaca ataupun am boleh di katakan bahwa dia adalah dia fi'il madhi dari amma. Ya. Maka fa'in yudhan mustatir fi jawazan taqdir huwa ya'ud ila al-qaul. Dan jumlah fi'il al-fa'il pada mahalnya rafa khabar. Ada sisi, tiga sisi berarti ya. Am bisa dijadikan fi'il, am berarti khabarnya qaul jumlah fi'il ya, amma as-salasah. Kalau am dengan am berarti khabarnya mufrad kan. A'am dari sini tafdil. A'am minas salasah. Al-amun fi salasah. Ya. Al-kalam, wal-kalim, wal-kalimah itu salasahnya. Mufradnya al-kalim adalah kalimah. Dan qaul am. Kalau dari fi'il madhi berarti amma mencakup kalam, kalim, kalimah. Kalau am berarti lebih umum dari sekedar kalam, kalim, kalimah. Kalau am mencakup ya kalam, kalim dan kalimah. Al-kalamul mustalahu alaihi inda nuhati ibaratun anil lafzil mufidi faidatan yahsunu sukutu alaiha. Al-kalam yang disilahkan padanya oleh ahli nahwu adalah ungkapan tentang lafaz yang berfaedah dengan faedah yang yahsunu sukut alaiha, baik untuk seseorang berhenti padanya, diam padanya. Fal-lafzu, maka lafaz adalah jinsun yashmalu al-kalam wal kalimah wal kalim. Maka lafaz ya sudah sering kita sebutkan ya makna lafaz. Dia jins. Ya, sim jenis mencakup al-kalam, al-kalimah dan al-kalim. Wa yashmal al-muhmal ka dayz yaitu maqlub zaid wal musta'mal ka amr. Dan juga lafaz mencakup yang muhmal. Muhmal, ghairu musta'mal, tidak digunakan. Jadi dayz maqluba zaid. Yang dibalik dari zaid. Kalau zaid musta'mal, kalau dayz muhmal. Lafaz mencakup ini juga yang muhmal. Ya, dia mencakup al-kalam, al-kalimah, al-kalim juga mencakup muhmal. Seperti dayz itu juga lafaz. Karena ada lafaznya, ada suaranya kan, dayz, dal, ya, za. Dan juga mencakup yang musta'malnya seperti amr, umum cakupannya lafaz. Wa mufid. Ya. Sedangkan mufid tadi dalam definisi disebutkan tentang al-kalam al-mustalah alaih al-lafzul mufidu faidatan yahsunu as-sukut alaih. Mufid dengan adanya qaid mufid akhrajal muhmal, mengeluarkan kalam yang muhmal. Yang muhmal enggak masuk. Ya, bukan kalam. Wa faidatan yahsunu as-sukut alaih. Kemudian qaid yang kedua, faedah yang baik seorang berhenti atau diam padanya, akhrajal kalimah. Ini untuk mengeluarkan kalimat. Ya. Kalimat dalam bahasa Arab ya isim, fi'il, huruf itu kalimat. Ya, keluar ini bukan kalam. Kalau baitun bukan kalam, fi bukan kalam ataupun fi'ilnya saja bukan kalam. Wa ba'dul kalim dan juga untuk mengeluarkan sebagian kalim. Karena sebagian kalim itu ghairu mufid meskipun dia murakkab. Ya. Apa itu ba'dul kalim yang dikeluarkan dengan faida yahsunu sukut 'alaiha wa huwa ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa akthara wa lam yahsun as-sukut 'alaih ma huwa in qama zaidun. Ya, dikeluarkan dengan qaid faida yahsunu sukut 'alaiha sebagian kalim yang dia tersusun dari tiga kalimat atau lebih kemudian belum bagus untuk seseorang diam padanya. Contoh in qama zaidun. Apabila Zaid berdiri, boleh enggak? Bagus enggak? Seorang diam berdiri berhenti di sini tidak bagus. Nah, ini keluar meskipun dia kalim. Ini murakkab. Dari tiga di sini. Wala tarakkabul kalamu illa min ismain. Dan kalam tidaklah tersusun kecuali minimal dari itu isim. Contoh Zaidun qaim. Ini batas minimal. Sehingga disebutkan dalam apa? Qatr nada. Wa aqallu ma yata'allafin. Ya kan wa aqall. Batasan tersedikit dari susunan kalam. Ada min ismaini, min ismin wa fi'lin, disebutkan min isyam. Zaidun qaimun, au min fi'lin wasmin, atau dari fi'il dan isim. Ka qawma zaidun, seperti qawma zaidun. Wa ka qawlil musannif, dan seperti ucapan musannif, istaqim. Nah itu istaqim terdiri dari isim dan fi'il. Istaqim, fi'il, kemudian isimnya mustatir fi wujuban takdiru anta. فَإِنَّهُ كَلَامٌ مُرَكَّبٌ مِنْ فِعْلِ أَمْرٍ وَفَعِلٍ مُسْتَتِرٍ. So, istaqim adalah kalam yang tersusun dari fi'il amr dan fa'ilnya mustatir. Takdirnya istaqim anta. فَاسْتَغْنَى بِالْمِثَالِ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ فَإِدَةً يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا. فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقيم. فاستغنى maka مصنف ابن مالك mencukupkan dengan contoh dari mengucapkan فائدة يحسن السكوت عليها. فائدة يحسن السكوت عليها. فكأنه قال mencukupkan dengan contoh tadi. Tidak butuh beliau untuk menyebutkan qaid faidah yahsunu sukut alaih. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Contohnya sudah mewakili istaqim itu. Fakana uqal, seolah-olah beliau berkata dalam nazamnya itu, huwa lafzul mufidu faidatan ka faidat istaqim. Dia, kalam adalah, kalam kami adalah lafaz yang berfaidah, yang memberikan faidah dengan faidah yang dihasilkan oleh istaqim. Yaitu faidah yang yahsunu sukutu alaiha, iya kan? وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في السلاح النحوي لا في السلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. Hanyalah musannif berkata kalamuna, ya, katanya untuk qaid di sini, idhafahnya untuk qaid. Ya, ada yang mengatakan idhafahnya di sini bukan qaid, bukan qaid, sekedar bayaniyah saja kasyifah, karena sudah disebutkan pada pembukaan sebelumnya. Ya. Fi alfiyah maqasidun nahwi sudah. Ya. Sehingga kasyifah saja untuk bayaniyah menjelaskan. Tapi yang lain mengatakan untuk qaid. Kalamuna liu'lam. Musannif berkata kalamuna kalam kali diidhafahkan kalam kepada ma'asyara an-nuhat liu'lama anna ta'rif agar diketahui bahwasanya ta'rif dari al-kalam innama huwa lil kalam fi silahin nahwiyin adalah untuk kalam menurut istilahnya ahli nahu. La fi istilahin lughawiyin. Bukan kalam menurut istilahnya ahli lughah. Wahuwa fil lughah ismun li kulli ma yutakalam bih. Yaitu nama untuk sesuatu yang diucapkan dengannya. Mufidan kana aw ghair mufid. Apakah berfaedah ataupun tidak berfaedah. Ataupun kalam menurut apa? Al-mantiqin. Ahli mantiq atau ahli kalam. Itu juga keluar. Yang mereka dalam mendefinisikan tentang kalam. Ya, tersesat, menyimpang. Itu kalamun nafsi, nafsani. Kalam nafsani, kalam ucapan jiwa. Ya. Bisa apa? Kalamun nafs, ya. Sekian jiwa. Ini untuk apa? Pertentangan. Ya, pertentangan dengan syariat dan juga dengan lughah. Wal kalim ismu jinsin wahiduhu kalimah. Kalim adalah isim jenis. Mufradnya kalimah. Tadi kan sebutkan kan? Al-kalim. Wahiduhu kalimah. Kalim mufradnya kalimah. Jadi kalim itu isim jenis. Mufradnya kalimah. Ada catatan kaki di sini. Oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Ismul jinsi ala nawain. Isim jenis ada dua macam. Ahaduhuma yuqalu lahu ismu jinsin jam'in. Yang pertama isim jenis jamak. Isim jenis jamak. Wasani yuqalu ismu jinsin ifradi. Yang kedua isim jenis ifradi. Adapun isim jenis jamak adalah ma yadullu ala aktsara min itsnaini wa yufarraq bainahu wa baina wahidi bitta, apa yang dia menunjukkan lebih dari dua dan dibedakan antara jamak dengan mufradnya dengan ta, itu isim jenis jamak, dibedakan antara jamaknya dengan mufradnya dengan ta. Wa ta ghaliban umumnya, wa ta takunu ta'nya seringnya itu pada mufradnya seringnya meskipun kadang terbalik. Baqarah mufrad dari baqar, isim jenis baqar itu karena dia menunjukkan lebih dari dua dan mufradnya dengan ta. Syajarah dari syajar. Ya. Di antaranya ini. Kalim. Isim jenis jamak. Mufradnya apa? Kalimah. Ya, mufradnya kalimah. Ini waktu sudah habis. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Ya. Pada kesempatan berikutnya nanti dihafalkan ya. Ya wajib hafal ini. Harus mungkin hafalannya. Ya. Ada yang hafal sekarang? Wala Muhammadun huwa ibn maliki ahmad barbillaha khaira maliki musallin ala nabiyil mustafa wa alihil mustakbilina syarafa wa asta'inallah fi alfiyah maqasidun ahi biha mahfiyah tuqaribul aqsa bi lafzin mujazi wa tabsutul wa'da bi wa'din munjazi bi wa'din munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridha bi ghairi sukhti fa iqatan alfiyah ibn mawtiyah. Insyaallah kita barang-barang menghafalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.